Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadiyan Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa syarun umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalan finnar. Ma'asyiral ummahat wa akhwati fillah. A'azanallahu ayyakun. Kembali di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Makarimul Akhlak li Fadilatil Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimallahu ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca apa yang beliau terangkan terkait tentang bagaimana kesempurnaan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Dan sebagai bukti contoh tentang hal tersebut, di mana beliau memberikan permisalan tentang permasalahan kisos. Di mana kisos dalam syariat orang-orang Yahud ada sesuatu yang wajib untuk diterapkan. Tidak ada pilihan bagi korban atau keluarga korban untuk memberikan maaf kepada pelaku, yang terkadang memberikan maaf di dalamnya ada kemaslahatan. Dan sebaliknya, pada syariatnya orang-orang Nasoro, maka mengharuskan mereka untuk memberikan maaf, diambilkannya hak bagi kurban ataukah keluarga kurban untuk menuntut kisos, yang terkadang padanya terdapat kemaslahatan. Adapun syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memberikan pilihan bagi mereka antara untuk memberikan maaf ataukah menegakkan qisas. Ini menunjukkan tentang bagaimana kesempurnaan syariat Islam. Secara khusus dalam hal ini adalah dari sisi akhlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Setelah itu beliau akan menjelaskan terkait tentang akhlak. Antara itu suatu tabiat di mana seorang itu na'am berkarakter dengannya. Akhlak-akhlak tersebut menjadi na'am pembawaan terhadap dirinya. Dengan akhlak yang sifatnya sesuatu yang perlu diupayakan, diusahakan. Agar seorang itu memiliki akhlak-akhlak mulia tersebut. Maka beliau mengatakan, al-akhlak bainat taba'i wa tatabbu'. Akhlak antara tabiat, karakter, pembawaan, dan sesuatu yang diupayakan. Supaya seorang itu berakhlak dengannya. Wa kama yakunul khuluqu tabi'atan. Maka sebagaimana akhlak itu adalah menjadi tabiat seseorang. Fa inna qad yakunu kasban. Maka terkadang pula akhlak tersebut sesuatu yang perlu diupayakan agar bisa memiliki akhlak yang mulia tersebut. Bima'na anal insan kama yakunu madbu'an 'alal khuluqil hasan al-jamil fa innahu aidan yumkin an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah an tariqil kasbil ma'rufi wal murunah. Dalam artian bahwasanya seorang sebagaimana dia ditabiatkan di atas akhlak yang baik, yang bagus, maka sungguhnya juga memungkinkan baginya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dengan cara mengupayakannya sebaik mungkin. Dan membiasakan serta melatihnya. Nah, terkadang seseorang tabiatnya dia adalah orang yang mudah marah. Naam. Ya. Ataukah sulit untuk memberikan maaf terhadap saudaranya. Maka dalam rangka untuk dia memiliki akhlak yang mulia, bisa bersabar ketika mendapatkan sesuatu hal yang memunculkan kemarahannya. Ya, mudah untuk memberikan maaf saudaranya. Naam, memiliki sifat yang tenang. Yang asalnya dia adalah orang yang terburu-buru. Tergesa-gesa. Naam, sehingga supaya dia memiliki akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Ta'ani, tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, sabar. Nah, mudah memberikan maaf, perlu untuk sesuatu yang dibiasakan, dilatih. Nah, berupaya keras supaya dia memilikinya. Sehingga seseorang yang ditabiatkan dengan akhlak yang mulia itu lebih baik dibandingkan akhlak yang diupayakan dari sisi karena akhlak tersebut sudah menjadi tabiat, karakter, pembawaan dirinya. Ya, misalnya dia sebagai seorang yang penyabar, tenang, lembut, tidak tergesa-gesa. Naam. Ya. Karena menjadi karakter, tabiat, pembawaan dirinya. Yang Allah menciptakan dia di atasnya. Tanpa dia memerlukan untuk ya, upaya keras. Naam, bersusah payah. Supaya dia bisa memiliki hak tersebut. Di saat membutuhkannya. Dan dimanapun, kapanpun. Ya, ketika seorang bertemu dengannya, maka akhlak itu akan serta menyertai dirinya. Tidak akan hilang. Berbeda dengan at-tatabbu'. Akhlak yang sifatnya sesuatu yang diupayakan. Diusahakan. Ya. Seperti tadi kita misalkan, ya. Dia tabiatnya mudah marah. Nah, supaya dia bisa bersabar menghadapi hal-hal yang memunculkan naam kemarahannya, supaya dia bisa menahan dirinya, perlu upaya keras. Naam, perlu untuk dibiasakan. Maka terkadang yang demikian itu akan hilang pada dirinya. Naam, pada waktu tertentu, di tempat tertentu. Maka dari sisi ini, akhlak yang sifatnya tabiat yang Allah menciptakan hamba tersebut di atas akhlak yang mulia, sesuatu yang lebih baik dari sisi ini. Yang menunjukkan bahwasanya ya, akhlak itu terkadang adalah merupakan tabiat, pembawaan yang Allah menciptakan dia di atasnya. Naam, dan juga sesuatu yang diupayakan akhlak tersebut. Naam, kata beliau, walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asyad Abdul Qais. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Asyad Abdul Qais, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal ana. Sungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang mulia, yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu al-hilm. Yang dimaksud dengan al-hilmu, seseorang itu bisa menahan dirinya ketika dia marah, dalam kondisi dia mampu untuk melampiaskan, ya bersabar dan tidak terburu-buru untuk memberikan balasan kepada orang yang menimbulkan kemarahan dirinya. Naam, al-hilm. Yang kedua yaitu wal-ana, yaitu at-ta'anni. Ada mutasarruf fi umur, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tenang. Ya. Betapa banyaknya manusia yang binasa, tergelincir, disebabkan karena ya, sifat ta'ajjul, al-anah, terburu-buru. Naam. Dalam urusannya. Baik itu terkait dalam menukilkan berita, ataukah menghukumi sesuatu yang didengar. Seringkali manusia yang terburu-buru, ya, dia tergelincir. Naam, dia binasa. Karena tidak ta'ani. Naam, di antara manusia begitu mudahnya untuk mengambil berita semata-mata yang ia dengar. Kemudian dia membicarakannya, menukilkannya kepada orang lain. Ya. Dalam keadaan belum tentu apa yang ia dengar itu sesuatu yang benar sesuai dengan kenyataannya. Nah, sehingga akibat terburu-burunya ya menyampaikan, menukilkan setiap apa yang dia dengar menimbulkan sekian banyak keburukan-keburukan. Cukuplah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengingatkan kita supaya kita berhati-hati. Tidak terburu-buru. Setiap apa yang kita dengar, kemudian dibicarakan, kemudian disampaikan kepada orang lain. Dalam keadaan tidak tahu kepastiannya. Tidak menimbang maslahat dan madharatnya, kalaupun itu benar beritanya. Apakah ini perlu untuk disampaikan ke yang lainnya ataukah tidak? Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap sebagai pendusta ketika dia itu menyampaikan setiap apa saja yang dia dengar. Nah, ya, maka hendaklah berhati-hati dalam hal ini. Alangkah indahnya perkataan seorang penyair, ya, qad yudriku muta'anni ba'dul hajati wa qad yakunu ma'a musta'jini zalalu. Ya, betapa banyak orang yang tenang, tidak terburu-buru. Nah, mendapatkan apa yang menjadi hajah kebutuhannya, keinginannya. Dan seringkali ya, mereka orang yang terburu-buru terjatuh, tergelincir, terluputkan dari apa yang ia inginkan. Nah, maka dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Asad Abdul Qais, sungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang mulia. Al-hil dan ana. Qala ya Rasulullah, maka beliau pun ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahuma khuluqan takhallaqtu bihima am jabalani Allahu alaihima. Ya Rasulullah, apakah kedua sifat yang mulia tersebut? Naam. Aku berakhlak dengannya sesuatu yang aku upayakan ataukah Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku bertabiat ya sebagai sifat pembawaan terhadap diriku. Qala bal jabalakallahu alaihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedua sifat tersebut ada sebagai na'am sifat bawaan karakter pada dirimu. Maka beliau pun mengatakan alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah zat yang telah menjadikan diriku di atas dua akhlak yang mulia tersebut yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka kata beliau, fahada dalilun ana annal akhlaqal hamidatal fadilata takunu taba'an wa takunu tatabbu'an. Maka hadis ini sebagai dalil bahwasanya akhlak yang terpuji, yang utama, yang mulia terkadang itu adalah merupakan tabiat, karakter, pembawaan yang Allah menciptakan hamba tersebut di atasnya. Dan terkadang sesuatu yang perlu diupayakan, perlu diusahakan agar seorang itu memiliki akhlak yang mulia. Walakinna taba'a bila syak ahsanu minat tatabbu', kata beliau. Akan tabi, ya, akhlak yang sifatnya tabiat, pembawaan, perkara yang tidak ada diragukan, sesuatu yang lebih baik dari akhlak yang perlu untuk diupayakan agar seorang bersifat dengannya. Li'annal khuluqal hasana idza kana tabi'iyan sara sajiyatan lil insani wa tabi'atan lahu. Karena akhlak yang baik, apabila itu suatu tabiat, na'am, maka akan menjadi karakter. Ya. Pembawaan untuk dirinya. La yahtaju fi mumarasatihi ila takalluf. Tidak membutuhkan untuk upaya keras dalam membiasakan diri dengannya. Karena itu sudah menjadi karakter tabiatnya. Nah, orang yang tenang, sabar, mudah memaafkan, dermawan, suka memberi. Sesuatu yang ringan tentunya. Nah, karena menjadi tabiat pada dirinya. Tidak memerlukan upaya keras ya untuk itu. Wala yahtaju fi istidaa'ihi ila ana'in wa masyaqqatin. Tidak perlu untuk ya upaya keras, bersusah payah di saat membutuhkan akhlak-akhlak tersebut. Ya. Ketika Na'am disinggung dirinya oleh saudaranya, dan dia bersabar. Na'am, ya. Dan seterusnya. Walakin hadza fadlullah yu'tihi ma yasha. Akan tapi ini adalah merupakan karunia Allah. Ya Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa man hurrima hadza ay man hurrimal khuluq an sabili tabi'i fa inna yumkinu an yanalahu ala sabili tatabbu. Siapa saja yang diharamkan dari akhlak yang mulia tabi'atan ya ala sabili tabi'i, maka memungkinkan baginya untuk mendapatkannya, berhias diri dengannya dengan cara mengupayakannya. Wa dzalika bil murunah wal mumarasah, hal itu dengan membiasakan, melatih. Nah, ya. Sehingga dengannya dia akan terbiasa. Dan itu ya, dengan beberapa hal. Di antaranya upaya untuk seorang agar terdorong membiasakan, melatih, berupaya keras, bersusah payah agar dirinya memiliki sifat yang mulia. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan apa yang terdapat dalam kitabullah, Al-Quran Al-Karim, demikian pula sunnah-sunnah Rasul. Nah, melihat nas-nas yang menunjukkan tentang ya pujian terhadap akhlak yang mulia, yang agung, yang ia menginginkan untuk berakhlak dengannya. Karena seorang mukmin ketika dia mengetahui nas-nas memuji suatu perkara dari akhlak ataukah suatu perbuatan, maka tentunya dia akan berupaya untuk mewujudkannya, menjalankannya, berhias diri dengannya. Ini yang pertama. Sering-sering untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pujian-pujian terhadap akhlak yang mulia, yang agung, yang ia menginginkan untuk berakhlak dengannya. Yang kedua, bergaul, berteman dengan orang yang diketahui memiliki akhlak yang baik. Dan menjauhi mereka, orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Agar supaya persahabatan dia, pertemanan dia dengan saudaranya, saudarinya sebagai madrasah, tempat pendidikan dia, ataukah temannya sebut sebagai pembimbing yang akan membantu dirinya untuk memiliki akhlak yang mulia. Nah, sebagaimana Kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama saudaranya ataukah temannya. Maka perhatikanlah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Salah seorang di antara kalian kepada siapa dia bergaul, berteman, dia dekat. Nah, hadits yang ma'ruf juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisalan ya, teman duduk yang saleh yang memiliki akhlak yang mulia dan orang yang buruk seperti seorang yang duduk di dekat penjual minyak wangi ya. Dan satunya duduk di dekat pandai besi. Ketika dia duduk di dekat penjual minyak wangi, iman dia itu akan membelinya, beli minyak wangi tersebut. Ataukah dia akan mendapatkan pemberian dari saudaranya? Atau minimalnya dia akan mendapatkan bau harum karena dekat dengan penjual minyak wangi. Iman dia itu akan mengambil dari saudaranya akhlak-akhlak yang baik tersebut karena dia bergaul dengannya. Ataukah saudara yang tersebut akan senantiasa mengarahkan, membimbingkan kepada kebaikan, mengingatkan dirinya kepada akhlak-akhlak yang baik. Atau minimal dia akan mendapatkan bau harum karena dekat dengan orang yang saleh, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Walaupun dia belum berhias diri dengannya, tapi minimalnya dia akan mendapatkan bau harum. Akan dibicarakan orang lain, ini si fulan, si fulana. Dekat dengan si fulana yang dia terkenal. Diketahui sebagai seorang wanita yang memiliki akhlak yang mulia. Walaupun dia belum berhias dengannya. Iman dia akan mengambil, mendapatkan pelajaran dari saudaranya. Ataukah saudara yang tersebut akan mengingatkan, mengarahkan kepada akhlak-akhlak yang baik. Perkara-perkara kebaikan. Atau minimalnya dia akan mendapatkan bau harum dari saudaranya. Berbeda dengan orang yang bermajlis dengan yang memiliki agama yang buruk, akhlak yang jelek, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang duduk di dekat seorang pandai besi. Iman dia akan terbakar pakaiannya. Ataukah lubang-lubang pakaiannya karena kena percikan api dari pandi besi tersebut ketika menyalakan apinya untuk membakar besinya. Kalaupun enggak membakar, setidaknya akan melubangi, merusak. Dia akan terpengaruh. Akhlak yang buruk dari temannya itu. Paling ringan, dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap, tidak baik. Karena dia bergaul dengan si fulan, si fulana, yang diketahui orang yang memiliki akhlak yang jelek, yang buruk. Sehingga akan menjadi pembicaraan, cibiran dari teman-teman yang lainnya, dari tetangganya, orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Oh si fulan, dia dekat dengan si fulan, si fulana. Walaupun dia belum melakukan hal-hal tersebut, tapi minimalnya dia akan terkena bau yang tidak sedap tersebut. Dapat cap jelek disebabkan karena pergaulan dia yang tidak benar. Ini yang kedua. Untuk bergaul. Berteman. Dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya. Merenungkan apa akibat dampak ketika seorang itu memiliki akhlak yang buruk, yang jelek, yang tidak baik. Akhlak yang jelek adalah merupakan akhlak yang dibenci, yang dimurkai, yang menyebabkan seorang itu akan dijauhkan, dijauhi ataukah ditinggalkan, ya, orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, ya, dan seterusnya merenungkan, memikirkan, ya, akibat buruk apa yang akan ia dapatkan di dunia dalam kehidupan akhirat ketika memiliki akhlak yang jelek. Nah, yang berikutnya pula perkara yang akan membantu supaya seorang itu berupaya keras melatih diri, membiasakan diri memiliki akhlak yang mulia, ya, menghadirkan, ya, terus bagaimana gambaran suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang begitu mulia, ya, bagaimana ketawaduan beliau kepada sama makhluk, ya, kesabaran beliau, sifat, ya, pemaaf beliau, kesabaran beliau ketika mendapatkan gangguan, ya, dari orang lain. Nah, dan seterusnya. Ya, terus senantiasa menghadirkan bagaimana permisalan-permisalan yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Nah, maka di antara dengan sebab-sebab ini, perkara-perkara ini, ya, bi'nillahi ta'ala diharapkan akan membantu untuk seorang muslim, muslimah berupaya keras, ya, ketika Allah haramkan dirinya memiliki akhlak yang mulia ala sabili tab'i sebagai karakter pembawaan, ya, maka dia mengupayakan hal tersebut dengan mujahadatun nafs, memerangi jiwanya untuk bersungguh-sungguh memiliki akhlak yang mulia, ya. Nah, melatih, membiasakan di antaranya dengan perkara-perkara tadi untuk membantu hal tersebut. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.